Bintang ini sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ra kena prawani tak enteni randane.

anak bojo are. Ojo munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen klangero wis losor dhewe. Kau leren nondukal. safari. Ande kamu sih. Tawari lego. Yeah. Bojoku bojone uang. Bojoku rapi rang. Yeah. Thank you. perasaan ini yang ku tahu hari ini. Thank you. putro pikatan tiba. nih Ken. Dalam di Kevin. Cinta kita ini sehidup semati pokoknya. Apret. Rumah noy. Tutenok kandolane ati tekane nyulayani. Janjine sehidup semati omong ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dutino kandolane ati tekane nyulayani. Cinta benar.

iki biyen kowe tau ngelarani. Aku wis mari ora arep baleni nimas, aku wis ora sudi. Wis saben dinani mung mikir kowe mergo aku durung iso Oh. Terima kasih. Abang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom boom boom boom boom. Ampun bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Biarku yang lemah, merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita kaget skill otodidak, mar bikin diri pandai. Jangan senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Anak baru haus pujian, datang seolah dia jagoan. Maaf jodang, sorry jodang, ampun bang jago. Jauh berkarya walau nyata berdiri. Bersama dengan Aji Kondat, siapa dia kalau bukan Diva Rina Indra Nirwana. Come back. Pasti together. Oh aduh aduh jangganku, yang itu sabunnya jangganku. Kopi cari yang lain sudah. Kau saja di pangganku. Diri kami kot Bukito. Oh sayang, Bahagia Enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama. Dimanapun, kapanpun itu, karena